Ada orang meninggal ketika main sepak bola ya. Dikejar-kejar tuh sama malaikat Israel. Striker tuh, dia ngejar bola, dia dikejar Israel. Udag-udag. Bola ke sana dikejar Israel juga ngejar. Maka dia jungkal-jungkal balik gitu kan. Ya, kemudian dia dicabut nyawanya dan meninggal dalam keadaan seperti menyakitkan. Seperti nyawanya dicabut dari belakang. Ke belakang begitu. Dia terjungkal-jungkal, pada akhirnya mati. Nanti dia dibangkitkan dalam keadaan mau nendang bola tuh. Ya. Pertanyaannya adalah, seperti apa nanti kita dibangkitkan di yaumul ba'as? Itu ditentukan oleh hasil akhir dari kehidupan kita. Sedang apa kita nanti? Ingat, kematian itu sudah tetap dari Allah. Menitnya, detiknya, menitnya, jamnya, harinya, bulannya, tahunnya sudah tetap. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak bisa ditangguhkan dan tidak bisa dipajukan.